Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Ikhwan, para peserta takhasus yang Allah muliakan, para netizen di mana saja Anda berada, alhamdulillah selamat datang, selamat bergabung dalam program pelajaran bahasa Arab, khususnya nahu yang kita ambil dari kitab Matan Al-Ajurumiyah. Kita sedang membahas mansubatul asma, isim-isim yang dinasabkan, dan kita sudah sampai pada jenis maf'ul yang terakhir, yaitu maf'ul ma'ah, ya. Sudah selesai. Berarti selesai pembahasan tentang maf'ul ma'ah. Ada PR enggak? Enggak ada, ya. Selanjutnya adalah khabar kana dan isim inna. Sudah pernah, ya. Apa amalan kana tan tarfa'ul isma wa tansibul khabar? Merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Isim yang dimaksud adalah mubtada. Mubtadanya tetap rafa, khabarnya dinasabkan. Contoh umpamanya ar-rajulu jamilun. Mubtada dan khabar. Masuk kana, jadi kana ar-rajulu jamilan. Kana gimana cara i'rabnya? Fi'lun madin naqisun. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Apa arti fi'il madhi naqis? Fi'il madhi yang tidak atau kurang, ya, tidak sempurna. Kenapa disebut naqis? Tidak ada apa? Peristiwa. Dalam fi'il ada dua, ya. Apa saja? Peristiwa dan waktu. Seperti doroba. Apa arti doroba? Telah memukul. Ada waktu, itu masa lalu, dan ada peristiwa, yaitu pemukulan. Kalau kana hanya ada waktu, tidak ada peristiwa, ya. Baik kana ataupun yakunu, hanya ada waktu tapi tidak ada peristiwa. Jadi disebut naqis, ya. Kana fi'lun madin naqis tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Terus ar-rajulu ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi. Terus jamilan khabar kana mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi'l. Contoh, para laki-laki itu soleh-soleh. Ar-rijalu solihuna. Masuk kana. Kanar-rijalu solihina. Ya. Solihina menjadi mansub karena khabar kana. Salihina khabar kana mansubun wa alamatun nasbihi al-ya'u niyabatan anil fathi li'annahu jam'ul mudhakari salim wa nun iwadun anit tanwini fil ismil mufrad. Taib. Sudah selesai kananya. Terus sekarang isim inna. Inna amalannya gimana? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Terbalik dengan kana. Terbalik dengan kana. Ar-rajulu jamilun. Masuk inna. Inna ar-rajula jamilun. Orang-orang muslim itu soleh-soleh. Al-muslimuna solihuna. Masuk inna. Innal muslimina salihuna. I'rab inna harfut taukid tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Terus al muslimina ismu inna man subun wa alamatun nasbihi alya niyabatan anil fathi li'annahu jam'ul mudhakkari salim wa nun iwadun anit tanwini fil ismil mufrad. Ya, sudah tidak perlu diulang ya. Selain khobar kana dan isim inna, ada lagi dua maf'ul dhanna. Itu nanti, itu sudah pernah kita bahas tapi nanti kita ulang. Sebelum ini pembahasan dua maf'ul dhanna agak sedikit panjang. Dan yang terakhir at-tawabi lil mansubat. At-tawabi lil mansubat, yaitu perkara-perkara yang mengikuti isim-isim yang diapakan, dimansubkan. At-tawabi apa artinya? Yang mengikuti kepada yang mansubat. Kita pernah bahas ini di marfu'atul asma, ya. At-tawabi lil marfu jadi marfu. At-tawabi lil mansub, lil mansubat jadi mansub. Yaitu ada berapa? Empat. Satu, na'at, wal, man'ut, ya. Atau disebut juga apa? As-sifah wal mausuf. Na'at man'ut atau sifat mausuf, sifah dan mausuf. Yang kedua apa? Ataf. Ketiga badal dulu ya, atau taukid dulu bolehlah. Taukid atau taukid. Keempat al-badal. Ya. Sifat mausuf atau na'at man'ut ini harus sama dalam empat hal. Harus sama dalam titik dua empat hal. Dalam hal i'rab ya. Kalau rafa harus rafa, nasab harus nasab. Terus kalau khafad harus khafad atau jar harus jar. Kedua harus sama dalam hal ta'rif dan tankirnya. Ta'rif dan tankir. Ma'rifat, ma'rifat. Nakirah, nakirah. Dalam hal al-adad. Adad itu apa? Bilangan. Kalau mufrad, mufrad. Tasniyah, tasniyah. Jamak, jamak. Yang ketiga dalam hal apa? Jenis. Kalau muzakkar, muzakkar, mu'anas, mu'anas. Contoh, ra'aitu Zaidan al-jamila. Ra'aitu Zaidan al-jamila. Ra'aitu fi'il fa'il ya. Zaidan mafulun bih. Al-jamila na'tun li Zaid wa na'tun ilal mansubi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun. Nah, coba lihat al-jamila itu sifat bagi Zaid. Coba lihat i'rabnya dua-duanya nasab. Dua-duanya ini ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat, ini ma'rifat. Ini ma'rifatnya karena apa? Isim alam. Ini karena alif lam. Maka tidak boleh umpamanya ra'aitu Zaidan Jamilan. Tidak boleh karena Zaidannya ma'rifat, ininya nakirah, enggak boleh. Ini salah. Terus andad, ininya dua-duanya mufrad. Terus dua-duanya juga muzakkar. Tidak boleh ra'aitu Zaidan al-jamilata. Ah, enggak boleh ya. Ra'aitu, aku melihat seorang laki-laki yang tampan. Ra'aitu rajulan jamilan, atau pakai al-jamil? Jamilan. Karena rajulan apa? Nakirah ini rakyat. Ra'aitu rajulan jamila. Ya. Jadi dua-duanya nakirah, dua-duanya nasab, dua-duanya muzakar, dua-duanya mufrad. Ya. Nah, seperti itu. Kalau umpamanya wanita, aku melihat seorang wanita yang cantik. Ra'aitu imra'atan jamilatan. Tapi ini jangan dilakukan ya. Kecuali kalau mau menikahinya boleh, walaupun ngintip. Imra'atan ra'aitu imra'atan jamilatan, ya. Dua-duanya nasab, dua-duanya nakirah, dua-duanya mufrad, dua-duanya muannats. Nah. Inilah na'at man'ut atau sifat mausuf. Jadi harus sama dalam empat hal. Termasuk sifatnya itu bukan sifat bagi dia. Contoh, baca. Ra'aitu imra'atan qa'iman abuha. Ra'aitu imra'atan qa'iman abuha. Apa artinya? Aku telah melihat seorang wanita yang bapaknya sedang berdiri. Nah, qa'iman ini sifat bagi abunya atau bagi ini? Nah, bagi abunya ya, bagi abunya. Maka tidak boleh qa'imatan. Qa'imatan. Ini contohnya. Inilah empat poin yang harus sama dalam na'at dan man'ut. Sudah pernah kan? Ya. Ini mah pengulangan. Kedua, ataf. Babul ataf. Atafi ya. Bab tentang ataf. Huruf ataf itu ada berapa? 10. Wa, fa, thumma, au, am, dan seterusnya ya. Nah, umpamanya aku melihat ra'aitu Zaidan wa Muhammadan. Aku melihat Zaid dan Muhammad. Zaidan maf'ulun bih wa haruf ataf, Muhammadan ma'tuf ila Zaid. Wa ma'tuf ilal mansubi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi'l. Nah, kalau ini harus sama hanya dalam hal i'rab saja. Dalam hal yang lain-lain tidak harus sama. Nah, ma'rifat nakirah enggak harus sama, adat enggak harus sama, jenis enggak harus sama. Bisa kita katakan ra'aitu Zaidan wa rajulan. Zaidannya ma'rifat, rajulannya nakirah. Ra'aitu rajulan wa imra'atan. Satu muzakkar, satu muannas. Ra'aitu Zaidan wa talamidha. Aku melihat Zaidan dan para murid. Para muridnya jamak, Zaidannya mufrad. Enggak masalah berbeda dalam tiga hal ini. Tapi harus sama dalam hal apa? I'rab, ya. Demikian juga fa. Ra'aitu Zaidan fa Muhammadan. Ra'aitu Zaidan thumma Muhammadan. Bedanya apa? Dari segi arti, kalau aku melihat Zaid dan Muhammad itu bareng-bareng, sama-sama dalam waktu yang sama. Kalau fa ra'aitu Zaidan fa Muhammadan, itu berurutan, aku melihat Zaid terus Muhammad. Zaid dulu, setelah itu 2 detik kemudian datang Muhammad. Kalau pakai thumma, jeda waktunya agak panjang. Ra'aitu Zaidan thumma Muhammadan. Aku melihat Zaid. Terus 10 menit kemudian aku melihat Muhammad. Gitu ta. Ada jeda waktu. Atau umpamanya ra'aitu Zaidan au Muhammadan, ragu umpama sekilas dari postur tubuh dan gaya jalan, rigig, kata orang Sunda, rigig, ini bisa Muhammad bisa Zaidan, mirip ya. Man ra'ait, siapa yang kamu lihat? Ra'aitu Muhammadan atau Zaidan? Jadi aku melihat Muhammad atau Zaid, gitu ya. Itu au ya. Kalau am biasanya terbalik. Ra'aitu syakhsan, aku melihat seseorang. Terus hal ra'aita rajulan am imra'atan? Apa yang kamu lihat itu laki atau perempuan? Biasanya lawan katanya. Aku melihat seseorang di kampus atau di sekolah. Hal ra'aita ustadzan au taliban? Am taliban, bukan au. Am taliban. Yang kamu lihat itu guru apa? Murid, gitu ya. Itu yang keberapa? Keempat apa kelima? Wa fa thumma au am, lima. Keenam imma. Ra'aitu Muhammadan imma Zaidan. Saya melihat mungkin Muhammad mungkin Zaid. Ragu lagi tadi ya. Imma Muhammadan imma Zaidan. Itu am. Itu keenam ya? Ketujuh, bal. Umpamanya, ma ra'aitu Muhammadan, bal Zaidan. Aku tidak melihat Muhammad, bahkan Zaid yang aku lihat. Ya. Sama dengan walakin. Tetapi, ma ra'aitu Muhammadan walakin Zaidan. Tidak, aku tidak melihat Muhammad, akan tapi Zaid. Ketujuh, kedelapan itu ya? Ketujuh dan kedelapan. Kesembilan apa? Oh, la. La, ya. La dalam arti tidak, umpama. Ra'aitu Zaidan, la Muhammadan. Aku melihat Zaid, bukan Muhammad. Yang aku lihat, Zaid bukan Muhammad. Hatta ke-10. Hatta tapi fi ba'dil mawadhi, di sebagian tempat, tidak di seluruh tempat. Contoh umpamanya ra'aitun nas hatta amirahum. Aku melihat orang-orang sampai pemimpin-pemimpin mereka. Sampai pemimpin mereka juga aku lihat. Nah, itu contohnya. Contohnya lain umpamanya akaltus samaka atau akaltus samakata hatta ra'saha. Apa artinya? Aku memakan ikan hatta ra'saha. Kepalanya digaris habis. Kada demes. Akaltus samakata. Samakah mafulun bih. Hatta ra'saha. Ya. Nah, itu hatta yang menjadi huruf ataf. Ada enggak hatta selain huruf ataf? Ada. Kalau itu masuknya ke isim ya. Kalau ke fi'il jelas hatta fi'il masuk ke fi'il mudhari berfungsi sebagai huruf nasab. Ada lagi yang masuk ke isim tapi berfungsi sebagai huruf jar. Dalam Al-Quran ada hatta ma tola'il fajr. Di sana huruf jar. Ya. Hatta ma tola'il fajr sehingga terbit fajar. Sampai pas fajarnya. Tidak dengan fajarnya. Begitu fajarnya menyingsing sudah. Habis Lailatul Qadar. Nah, seperti ini. Contoh umpamanya. Nah ini. Akal tu sama kata hatta ra'saha. Bisa juga dibaca hatta ra'siha. Beda artinya nih. Kalau hatta ra'saha dengan kepala-kepalanya. Aku makan ikan hatta ra'sa. Sampai kepalanya juga aku makan. Tapi kalau hatta ra'siha, hatta di sini huruf jar bermakna ila. Ya. Ini juga bermakna ila tetapi mencakup semuanya. Termasuk include. Kalau ini hanya sampai umpamai akal tu sama kata hatta ra'siha pakai jar berarti aku makan kepala tek sampai berhenti pada kepalanya. Wa taraktuhu dan aku tinggalkan kepalanya. Berarti tidak sampai di kepalanya, ya. Seperti itu. Kepalanya ditinggalkan. Dikasih ke kucing. Kita mah liciknya, sebagian empuknya kita makan, bagian ininya ke kucing. Nah, kalau hatta ra'saha dengan kepala-kepalanya sebab di presto. Presto itu merek bukan? Bukan. Jadi si tulang kepalanya juga lunak, bisa dimakan. Kalau ini enggak, cuma dipepes, biasa, di kompor biasa tidak sampai lunak. Jadi ditinggalkan. Nah, itulah huruf ataf. Selesai ataf, selesai naat manut. Coba. Dua hal tadi ada pertanyaan dulu naat man'ut dan ataf. Ustaz ini suat. Ya. Tentang bab naat man'ut. Apabila misalnya apa sifat yang hanya dimiliki kayak mu'anas aja kayak apa haid gitu misalnya ra'aitu imra'atan haidan atau haidan yang enggak ada haid. Iya. Iya, sebab enggak ada laki-laki yang haid. Dari mana antum tahu bahwa dia sedang haid? Ra'aitu imra'atan haidan. Dari mana tahu? Ngobrol. Haidan, ya. Jadi kalau itu spesifik bagi wanita, maka ya sudah haidhan, tidak perlu haidhatan. Sebab tidak mungkin ada laki-laki yang haid. Itu. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, terus ke taukid. Taukid. Apa arti taukid? Yang menguatkan. Tapi dikuatkannya dengan empat lafaz. Pertama, an-nafas. Yang kedua dengan al-ainu. Ketiga dengan kulun. Keempat dengan ajma'u. Nafsu, an-nafsu, al-ainu, kulun sama ajma'u. Ya. Contoh umpamanya, ra'aitu Zaidan nafsahu. Aku telah melihat Zaid nafsahu, dirinya. Bukan pembantunya, bukan wakilnya, bukan mobilnya. Gitu. Tapi dirinya. Ra'aitu Zaidan nafsahu. Zaid laku ya. Ra'aitu Zaidan nafsahu. Nah gitu. Nafsahu. Zaidan maf'ulun bih nafsahu. Taukid li Zaid wa taukid ila al-mansubi mansubun wa alamatun nasbi fathatun wa huwa mudaf, hu-nya mudaf ilaih, hu-nya dhamirun muttasilun mabniun alal dhammi fi mahali jarri mudafun ilaih. Ya. Ra'aitu Zaidan ainahu. Ra'aitu Zaidan ainahu. Ra'aitu Zaidan ainahu. Aku melihat Zaid. Zatnya, benda apa? Dirinya, bukan fotonya, bukan bayangannya, bukan gambarannya, bukan hayalannya gitu. Tapi Zaidnya. Apa yang kamu lihat? Zaid. Ra'aitu Zaidan. Hal ra'aita Zaidan ainahu au suratahu. Nah gitu. Apakah kamu melihat Zaid itu dirinya atau sekedar fotonya? Kilahuma. Apa artinya? Dua-duanya. Lihat ini kok beda ya. Ainahu. Ketiga, kulun. Kalau nasab jadi kullan. Seperti ra'aitu talamidha kullahum. Ra'aitu talamidha fil fasli kullahum. Aku melihat murid-murid di kelas. Kullahum, semuanya, enggak ada yang tertinggal. Kulla. Cara i'rabnya sama. Kulla harfu taukid. Ya. Terus wa taukid ila al-mansubi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun. Gitu. Jadi kalau kulla untuk jamak berartinya enggak mungkin untuk seorang. Ra'aitu tilmidha kullahu. Enggak perlu kullahu atau seorang ya. Sama dengan ajma'un. Ra'aitu talamidha ajma'un, semuanya. Seluruhnya dan semuanya bisa ya. Inilah taukid. Jadi menguatkan. Ja'a rajulun nafsuhu laisa naibuhu wala khadamuhu. Selesai tentang taukid. Ini sudah kita bahas dalam marfu'atul asma, tapi waktu itu sedang rafa, ini sedang nasab. Terakhir badal. Badal itu apa? Pengganti. Ada berapa macam badal? 4. Apa saja badal? Kul min kul atau syai min syai. Kedua badal ba'du min kul. Ketiga badal ijtimal. Keempat badal ghalatwa. Contoh babul badal ya. Nah, pertama badal kul min kul atau syai min syai. Sesuatu menggantikan sesuatu secara keseluruhan. Contohnya, nah ini yang tadi. Umpamanya ra'aitu Zaidan khadamahu. Aku melihat Zaid pembantunya. Bukan Zaidnya tapi pembantunya atau naibahu, wakilnya, penggantinya. Si pengganti, si khadam menggantikan Zaid secara keseluruhan. Kul min kul atau syai min syai ya. Kedua, ba'du min kul, ba'dun min kul. Sebagian menggantikan keseluruhan. Contoh umpamanya, akhadtu Zaidan yadahu. Aku mengambil Zaid, apanya? Tangannya. Tangannya. Tangan bagian dari diri Zaid tapi hanya sebagian, ya. Darabtu Zaidan ra'sahu. Aku memukul Zaid. Kepalanya yang aku pukul. Jangan tapi ya. Jangan. Nah, itu kepalanya bagian dari diri Zaid sebagian tapi ya. Itu disebut ba'du minggu. Ketiga istimal. Istimal ini tercakup dalam diri seperti tadi akhadtu Zaidan ilmu. Apakah ilmu bagian dari diri Zaid? Bukan. Tapi terkandung dalam diri Zaid. Terkandung. Itu disebut istimal. Akhadtu Zaidan malahu. Umpamanya ista'artu Zaidan sayyaratahu. Aku meminjam Zaid mobilnya, bukan diri Zaid. Zaid memang enggak bisa ditumpahkan. Digandong bisa ya. Itu istimal. Jadi istimal itu tercakup tapi bukan bagian dari diri si Zaid ya. Bedanya dengan ba'du minkul, bagian dari Zaid sebagian. Kalau ini bukan tapi tercakup dalam diri Zaid. Itu istimal. Terakhir apa? Ghalat. Ghalat itu apa? Salah. Contoh ra'aitu Zaidan Muhammadan. Kalau dalam bahasa Sundanya enak. Aku melihat Zaid. Bukan ketang. Nah, ya ketang. Bukan ketang Muhammad yang aku lihat. Jadi dari jauh tuh. Wah. Ra'aitu Zaidan. Sudah dekat Muhammadan. Diralat ya. Ra'aitu filan. Namlatan. Itu badal ghalat. Apa artinya? Aku melihat seekor gajah. Bukan, katanya semut. Jadi dari jauh kelihatan seperti gajah. Sudah dekat semut. Atau cile. Badal ghalat ya. Nah, itulah empat jenis badal. Dan itulah empat jenis tawabi'. At-tawabi itu apa artinya? Yang mengikuti. Mengikuti apa? Mengikuti yang diikutinya. Tergantung kalau dia sifat, mengikuti mausuf. Kalau dia ataf, mengikuti ma'tuf. Kalau dia bada, mengikuti mubdal minhu. Kalau dia taukid, mengikuti mu'akkad. Mu'akkad itu yang ditaukidinya, yang ditekankannya. Itulah at-tawabi'. Fahim tum? Fihi su'al amla. Tapi dalam percakapan jadi amnya jadi la. Fi su'al walallah gitu. Ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada, selesai mansubatul asma at-tawabi lil mansubat. Kita tinggal menganukan lagi ini juga sudah dibahas. Apa? Maf'ula dhon. Apa artinya? Dua maf'ul dhon. Nah, asalnya maf'ulani ya. Kenapa nunnya dibuang? Idhofat. Berarti dia sebagai apa? Mudhaf. Mudhaf tidak boleh ada nun tanwin atau penggantinya, dan nun itu kan pengganti tanwin ya pada isim mufrad, maka dibuang. Maf'ula dhanna, dua maf'ul dhanna. Pembahasan ini agak panjang, mungkin satu kali pertemuan, karena dhanna punya akhwatnya banyak, punya saudara-saudara. Nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Materi pertemuan yang akan datang membahas maf'ula dhanna, dua maf'ul dhanna. Cukup ya sampai sini dulu. Insyaallah nanti kita jumpa hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wassalam.